Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قصة حديث yang ada dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah hadis yang perlu kita baca syarahnya, menggali kandungannya. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu Abu Najiyah. Kata beliau radhiyallahu anhu, وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan nasihat kepada kami. وجلت من القلوب, tergetar takut dari mendengarnya al-qulub, hati-hati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zarafat min al-uyun, dan meneteskan air mata. Dari sebabnya ia mengeluarkan air mata. Al-uyuni, mata-mata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata ketika mendengar nasihat tersebut. Faqulna ya Rasulullah, kami katakan ya Rasulullah, ka'annaha mu'idhatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang mau berpisah. Fausina, maka berilah wasiat kepada kami. Qala sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassam'i wa ta'ati, dan aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian, kepada pemerintah kalian yang muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Wa innahu, dan sesungguhnya man ya'ish minkum, barang siapa hidup di antara kalian ba'di, setelah aku wafat, fasayara, niscaya dia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khulafai rasyidin yang terbimbing. Addu alaiha bin nawadid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua bid'ah adalah sesat. Rawahu Abu Daud, Sijistani, Sulaiman Ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala, sahibu sunan. Wa Tirmidzi, yani Muhammad Ibn Isa, sahibul jami', sahibu sunan. Wa qala Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih. Hadithun hasan sahih. Apa hasan yang dia terimili? Lajiz. Nah, hasan yang dia terimili memiliki istilah khas yang terpenuhi pada beberapa syarat. Yang pertama apa? An yakuna fi dhalika sanad, alla yakuna fi dhalika sanad muttaham bil kadhib. Kemudian alla yakuna syadzan, kemudian an yurwa min ghairi wajhin. Hadis ini hasan yang diriwayatkan dengan maksud tadi dan sahih. Ini maksud hadis hasan sahih. Demikian disebutkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Makna hadis hasan Tirmidzi rahimahullah memiliki istilah yang khusus sehingga hasan sahih, yakni hasan dengan definisi tadi sahih, yakni hadis ini sahih. Dan Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah adalah min alamin nas, termasuk orang yang paling tahu terkait dengan sunan At-Tirmidzi adalah Ibn Rajab. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah memiliki syarah atau mensyarah sunan Tirmidzi rahimahullah, tetapi termasuk kitab yang hilang. Syarah Ibn Rajab rahimahullah terhadap Sahih Bukhari, Fathul Bari, hilang, tersisa sebagian dari awal sampai kitab Janais. Syarah Ibn Rajab rahimahullah terhadap sunan Tirmidzi juga hilang, tersisa sedikit, yaitu kitab Ilal yang ada yang sampai kepada kita adalah syarah Ilal Tirmidzi. Adapun iya syarah terhadap sunan hadis-hadisnya dha'at, sehingga terutama kita Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah termasuk orang yang paling paham dengan istilah hadis Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Hadis ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, banyak sekali manfaatnya, faidahnya, termaktub padanya usul ahli sunnah wal jamaah, termaktub padanya sebab as-sa'adah ad-darain ad-dunya wal akhirah. Qauluhu radhiyallahu anhu wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'idhatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala di riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para imah ini terjadi di ba'da salat subuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memberikan nasihat kepada para sahabatnya di munasabat, ya, ketika ada kejadian tertentu, ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada para sahabatnya. Namun Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, la yudimu wa'adahum. Tapi Rasulullah SAW tidak terus menerus menasihati mereka. Yatakhawwal. Tidak setiap hari. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sahihain dari Abu Wa'il, kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Yudzakiruna kulla yaumil khamis." Beliau memberikan nasihat, sengaja memberikan nasihat kepada ashabu, para sahabatnya, murid-muridnya di setiap hari Kamis. Maka seorang berkata, "Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman," ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "inna nuhibbu hadithaka wa nashtahi wa lawadidna annaka hadathana kulla yaum." Ya Abdurrahman, kami senang dengan nasihatmu, penyampaianmu. Kami ingin kau memberikan kepada kami nasihat setiap hari. Faqala, maka Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, "Ma yamna'uni an uhadithakum illa karahata an umillakum." Tidak ada menghalangiku untuk memberikan wejangan nasihat setiap hari kecuali kekhawatiran akan menyebabkan bosannya kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana takhawwaluna bil mau'izah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak terus menerus, tidak setiap hari memberikan wejangan nasihat kepada kami. Qarahata as-sa'amah alaina, karena khawatir adanya kebosanan atas kami. Kalau ilmu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Para sahabat senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mulazamah, menimba ilmu, mendengar hadis. Ya, adapun al-mau'izah, wejangan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, "Ya takhawwaluna bil mau'izah qarahat as-sa'amah alaina." Sehingga sebenarnya bin rahimahallahu taala mengingatkan kepada kita semua yang senantiasa memiliki semangat ya di dalam memberikan bimbingan, arahan, ajakan kepada kaum muslimin. Kata Sayyidina rahimahullah, jangan sampai itu menjadi ya menjadikan setiap majlis yang dia duduk padanya untuk majlis munasahah, sehingga orang-orang bosan. Orang-orang akhirnya menganggap, kalau si pulang datang pasti ngasih nasihat kepada kita. Dan seterusnya. Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izah. Ini adalah hikmah yang diajarkan Rasulullah SAW. Qala, warafat minahul uyun wa wajilat minahul qulub. Belinang bercucuran menetes ya air mata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar mau'izah tersebut, dan tergetar takut kalbu-kalbu mereka ketika mendengar mau'izah tersebut. Innallaha rahiman rahimakumullah. Yang pertama menunjukkan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau'izah yang beliau sampaikan mengena ke kalbu mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menunjukkan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, bersihnya kalbu mereka sehingga mudah tersentuh dengan nasihat wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat orang beriman. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Iya, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna dalam ayat ini hanyalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, tergetar hati mereka, takut. Ini sifat mukmin. Ketika diberi nasihat, disebutkan qala Allah wa qala rasuluhu, bergetar. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan beberapa wasiat dalam hadis ini. Ketika mereka para sahabat Rasulullah SAW mendengar bagaimana baligh, ya, sangat dalamnya makna dari nasihat Rasulullah SAW, sehingga mereka menyatakan, ya Rasulullah, ini sepertinya adalah nasihat seorang yang mau berpisah, mau'idhatu muwaddi'in, muwaddi'in yang mau berpisah. Qala fa'usina, maka berilah wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan beberapa perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Ini dua wasiat yang mengumpulkan sa'adah ad-dunya wal akhirah. Wasiat taqwallah, padanya sa'adah al akhirah, kebahagiaan akhir. Wasiat untuk as-sam'i wa ta'ah, ini wasiat untuk mendapatkan sa'adah ad-dunya. Demikian kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dalam syarah beliau Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'inahu ya rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fahatanil kalimatan, dua kalimat ini, taqwallah dan samwa ta'ah, tajma'ani, mengumpulkan sa'adat dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. At-taqwa, iya, mengumpulkan kebahagiaan akhirat. Wasamwa ta'ah, liwatil umul muslimin, mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin, padanya ada sa'adah dunia. Kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, innan nas la yuslihuhum illa imamun barrun aw fajir. Sesungguhnya manusia tidak akan mungkin baik urusan mereka, keadaan mereka, ya, kecuali ketika mereka memiliki imam, pemimpin. Ya, apakah pemimpin tersebut pemimpin yang bar, pemimpin muslim yang baik, atau pemimpin yang fajir. Berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hum yaluna min umurina khamsan, mereka para penguasa kita, pemerintah muslimin, mengurusi urusan kita dalam lima perkara. Al-Jum'ah wal-Jama'ah wal'id, ya, mereka mengimami salat Jumat, salat jamaah, salat Id. Wath-thugur, thugur yakni perbatasan-perbatasan negeri muslimin dengan kafir, mereka yang mengurusinya, bertanggung jawab, ya, menjaga perbatasan kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Wal-hudud, dan hukuman-hukuman had, mereka yang menegakkan hukum had bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran had. Qala, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wallahi demi Allah, ma yastaqimu ad-din illa bihim, wa in jaru wa zalamu. Demi Allah, kata beliau, tidak akan tegak agama kecuali dengan keberadaan mereka, dengan adanya, ya, pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang zalim. Wallahi demi Allah, lama yusidhu Allahu bihim akthar mimma yusidun. Demi Allah, kata beliau, apa yang Allah perbaiki dengan keberadaan mereka, para pemimpin muslimin, itu lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Walaupun mereka adalah orang-orang yang zalim, yang melakukan kerusakan, tetapi apa yang Allah perbaiki dengan keberadaan mereka, itu lebih banyak daripada apa yang mereka rusak. Ini kerusakan mereka, pemimpin yang zalim. Ini dua wasiat. Wasiat pertama, taqwallah, terkait dengan sa'adah al-akhirah. Wasiat yang kedua, as-samwa ta'ah, itu untuk kebahagiaan muslimin di ma'asyihim, ya, di dunia mereka. Sehingga kata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa bihadainil aslain, dengan dua pokok masalah ini, wasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajatil wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah memberikan nasihat di hajatil wada', juga dengan dua poin ini. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmizi dari Ummu Husain Al-Hamasiyah rahimahullah radhiyallahu anha, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hajatul wada'. Fa sami'tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah. Wa in umira 'alaikum 'abdun habasyyun mujadda', fasma'u lahu wa ati'u. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba Habasyi dari Ethiopia, mujadda', yakni yang terpotong telinganya, tetaplah kalian dengar dan taat kepada dia. Ma aqamu fikum kitaballah, selama dia menegakkan kitaballah di tengah-tengah kalian. Dua poin, taqwallah, ittaqullah, dan poin kedua, yakni perintah untuk as-samwa ta'ah kepada penguasa, walaupun dia adalah abdun habasyyun mujaddah. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Disebutkan pada Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintahkan adalah seorang hamba sahaya, dan melihat yang lain Habasyi. Dalam keadaan di dalam hadis-hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "An-nasu tabi'un li Quraisy." Orang atau manusia itu, kaum muslimin, mengikuti Quraisy. Pada Rasulullah SAW menyatakan la yazalu hadzal amr fi Quraisy, akan senantiasa kepemimpinan ini ada pada Quraisy. Ma baqiya fin nas itsnan, selama masih ada orang Quraisy pada manusia, maka al-amr, ini kepemimpinan pada Quraisy. Bagaimana dengan hadis ini? Wa in amara alaikum ta'amarakum abdun. Ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bisa jadi karena wilayah dzalikal 'abd, ini min imamin Quraisy. Kepemimpinan yang diraih oleh hamba saya tersebut itu dari seorang Quraisy. Karena sudah kita tahu bahwasanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah, imam seorang jadi pemimpin muslimin dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama tentunya adalah ittifaq ahlul hil wal aqd, kesepakatan para ulama untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin muslimin. Sebagaimana kesepakatan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tamsis, penunjukan. Penunjukan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah ba'da. Ditunjuk. Yang ketiga adalah dengan kesepakatan Ahlus Syura. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjuk beberapa orang sahabat yang terbaik untuk menjadi Ahlus Syura, dan mereka kemudian memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah ba'da Umar radhiyallahu anhu. Yang keempat, dengan sebab ghalabah, dengan sebab kekuasaan yang mutlak, berhasil menguasai satu pemerintahan, sebagaimana yang terjadi pada Abdul Malik bin Marwan rahimahallahu taala, ketika itu beliau berhasil menguasai negeri dan jadi beliau khalifah ketika itu dengan al-ghalabah. Subhanallahi billahi rahiman rahimakumullah. Yang pertama dimungkinkan wa in ta'ammara alaikum 'abdun, walaupun dia adalah seorang hamba sahaya dari Habasyi bukan Quraisy, tapi bisa jadi ketika dia menguasai dengan sebab-sebab tadi, sebab penunjukan, sebab yang lainnya, sehingga menjadi pemimpin muslimin, maka kaum muslimin harus mendengar dan taat kepadanya. Atau yang kedua, bisa jadi walaupun ini pendapat yang dilemahkan oleh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dengan Sighah Tamrid, ini beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata memberikan permisalan yang menunjukkan pentingnya masalah as-samut ta'ah kepada pemerintah muslimin. Walaupun tidak akan pernah terjadi seorang hamba sahaya memimpin Quraisy, orang-orang Arab, tetapi ini memimpin bab darbil amsal. Kalaupun terjadi, maka hendaknya kalian mendengar dan taat kepadanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan walau kamafhasi qitatin, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar kandang burung, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau membangunkan untuknya satu rumah atau istana di sorga. Enggak ada masjid sebesar kandang burung, tapi ini mimbab mubalaghah. Sekecil apapun dia bangun masjid, dia akan mendapatkan keutamaan seperti di sini, menunjukkan pentingnya as-samu'a ta'ah kepada pemerintah muslimin. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, satu usul min usul ahli sunnah wal jamaah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, banyak dilupakan rakyat-rakyat kaum muslimin, banyak dilupakan oleh kebanyakan rakyat di kaum muslimin. Mereka lupa akan menaikkan hak-hak penguasa mereka. Ulatul umur memiliki hak-hak atas rakyatnya. Di antaranya di sini, as-sam wa ta'ah ma lam takun fi maksiyah. Mendengar dan taat mereka selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, munasahah. Munasahah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yashqatu lakum thalathan." Allah ridha untuk kalian tiga perkara, membenci murka atas tiga perkara. "Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allah amrakum." Ahlu sunnah ketika memerintahkan kaum muslimin memiliki keyakinan harus yang mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin, bukan berarti menutup mata dari mukhalafah, dari maksiat yang mereka lakukan. Tetap prinsip ingkar mungkar ada. Tetapi yang diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, munasahah, memberikan nasihat kepada penguasa itu dengan sirran, dengan sembunyi-sembunyi, dengan tidak menampakkan di halak ramai, tidak dengan menyebarkan aib-aib pemerintah muslimin. Di beberapa fatwa para ulama kita, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyatakan, yang intinya nasru ayub al-umara, menyebarkan, menyampaikan aib-aib penguasa, adal manabir, di mimbar-mimbar, di media-media, bukanlah termasuk manhaj salaf. Yang ada adalah sirran bainaka wa bainah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Datang menasihati, merosalah, mengirim surat, mengirim buku dan yang lainnya, dalam rangka munasahah, tidak menyampaikan yang menyebarkan diri ke halayak umum, tidak melakukan provokasi kepada kaum muslimin, kepada umat. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara hak-hak penguasa atas rakyat mereka adalah addu'a lahum bisarah. Kita tahu perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mereka menyatakan, "Lau kana li da'watun mustajab," pasal aku memiliki doa yang dipastikan dikabulkan, "la da'watuhu li sultan," sungguh kalah peruntukan untuk penguasa. Jadi masalah adalah munculnya orang-orang yang menuntut banyak kepada penguasa dan tidak ada perbaikan atas diri mereka. Datang seorang khariji menghujat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kenapa di zaman engkau tidak seaman, tidak sebaik di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu?" Maka Ali bin radhiyallahu menjawab, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, rakyatnya misli seperti aku. Adapun di zamanku, rakyat-rakyat yang adalah semisal kamu." Datang juga ucapan semisal ini dari Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, ketika mendengar adanya orang-orang yang menghujat penguasa. Maka beliau pun berkata, kurang lebih mana yang kata beliau radhiyallahu alaihimahallahu taala, "Jika kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Fakunu ma'a man takunu, ya, maka jadilah kalian misla man ma'a Abu Bakar dan Umar wa Umar. Kalau kalian ingin aku menjadi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka jadilah kalian seperti orang-orang yang ada bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Lihabil rahiman rahimakumullah. Iya, sekedar kitab-kitab akidah dalam akidah tahawiyah dan yang lainnya. Para ulama kita menjelaskan, Ibnu Abil Izz rahimahullah menjelaskan, kalau ingin menghilangkan kezaliman penguasa, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi karena sebab perbuatan hamba-hamba Allah sendiri, rakyat itu sendiri, untuk memperbaiki mereka, untuk memperbaiki keadaan yang ada, mereka harus memperbaiki diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namallahu a'lam.